Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Fa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buku biru halaman 25. Siapakan pulpen, siapakan buku. Mbok menongo bakal dadi guru besar. Halaman 25 nomor kalih. Nomor tunggal bon kula terangaken pertemuan apeker. Ini nomor kalih untuk membersihkan anggota batin dengan membersihkannya dari sifat-sifat yang hina dan menghiasinya dengan sifat-sifat utama. Iki nomor loro iki jenenge al-mujahadah. Nomor siji wingi jenenge at-taqwa. Kula jelasaken panjang lebar tentang at-taqwa. Saniki al-mujahadah. Kangge ngresiki ati supaya bisa wusul Allah, supaya bisa makrifat Allah, itu harus mujahadah. Kono nomor loro niki amalan thariqah. Amalan thariqah adalah menuju Allah. Iki kudu bersih hatine. Mergo dekat dengan Allah itu hatinya. Marifat kepada Allah juga hatinya. Mahabbah kepada Allah juga hatinya. Musyadah kepada Allah juga hatinya. Mulane atine kudu bersih. Kanggo bersih ati iku kudu mujahadah. Wajihatun nafsin antuzakiya min roda ilihawatah liyatun binuri fadaila wajihatu nafsin antuzakia min roda iliha watah liyatun binuri fadaila. Masalah mujadah didawakan kalian Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaibari di dalam kitab Hidayatul Alqiya. Mujadah ku artine apa? Mujadah nek salah paham dianggap ngebom. Mujadah ku perang. Tumangsane ngebom. Nah iki salah. Mujadati nafsiku sing dimaksud apa? Nomor siji bersihno ati saking sifat-sifat yang hina. Dan menghiasi hati ngangge sifat-sifat yang utama. Lu nomor loro wau lu. Membersihkan anggota batin yakni ati dari sifat-sifat yang tercela, yang hina. Dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang utama. Sifat-sifat yang tercela niku disebut al-awsaful madhmumah. Sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela niku nurut dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifate global. Tercantum di dalam wasiat Nabi. Wasiate kanya Nabi nek golek guru aja andur guru. Nek golek guru wong sing alim, wong sing pinter, aja asal wong pinter, aja asal wong alim. Tapi golek guru wong alim sing ajak-ajak awakmu dari lima hal kepada lima hal. Golek guru sing ajak-ajak awakmu soko lima hal kepada lima hal. Tegese ninggal perkara lima, pindah maring perkara lima. Nek gurumu iku ajak-ajak ngono, gurunono cekelono dawe. Nek ora dawe Nabi ojok, ojok garai awakmu tersesat. Lho Bapak, dawe kanya Nabi, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. La tajlisu sira kabeh aja ati lungguh-lungguh ngaji neng saben-saben wong alim, saben-saben wong pinter. Illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Kejaba maring wong alim sing ngajak awakmu kabeh saking perkara limo maring perkara limo. Catat nomor siji, minas syakki ilal yakin. Minas syakki saking keragu-raguan. Ira yakin maring keyakinan. Tugule o guru sing ngilangi atimu sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu iku menjadi sumber daripada sifat tamak. Ragu-ragu itu menjadi sumber dari sifat tamak. Mengku nek ragu-ragu akhire rakus. Ragu-ragu mosok aku dhewe rezeki Gusti Allah. Mosok aku diparingi rezeki Gusti Allah. Wong aku penggaweku ngene, penggaweku ngene, mosok gajiku cukup. Nah, kira ragu-ragu. Ora yakin dawe Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullu fi kitabim mubin. Kuwabe sing gremet ning bumi iku rezekine ditanggung Gusti Allah. Kabeh disiapi be Gusti Allah rezeki. Namung jemputen. Rezeki ku jemputen. Ya. Saged dengan jemput saking perusahaan. Bisa dijemput lewat pertanian. Bisa dijemput lewat perdagangan. Saged dijemput lewat nopo mawon. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi kabeh pun disiapi Gusti Allah. Kadang-kadang ragu-ragu. Enten rezeki niku dijemput dari buruh tani. Nggih. Rupanyen takdir rezekine titik. Mengki kula aturaken kok rezekine pas-pasan iku nuduhno pilihane Gusti Allah. Nggih. Para bapak. Ana sing rezekine liwat ngarit. Ngarit didol. Nenggone peternak sapi. Niku dijemput rizki. Yang dilalah ono rizkine liwat pemulung. Panjen bagian yang ngoten. Tiboro bapak. Sing penting pokok siji mebu Islam. Loro rizkine pas-pasan. Kok ridho itulah orang yang akan bahagia. Iki sing yakin, sing yakin. Para bapak, nate kok citakno njenengan Al-Imam Az-Zahid. Pengen buktekno. Aku nek meneng tok. Ora njaluk uwong, aku sing edan pisan. Ya apa carane Allah maringi rezeki aku? Kan pun sering gue cerita nonjenengan. Dicoba dibuktekno. Bama minda batin fil ardi kulo dibuktekno. Enten malih dawi Allah. Waka ayyim minda batin latah milu rizkoha. Allahu yarzukuha wa iyyakum. Pirang-pirang hewan sing remet, hewan sing remet, iku gak nggawa rezeki ne. Ana manuk mabur, yo tak tau nggawa tas isi roti. enten asu mlayu-mlayu yo gak ana asu nggawa tas nggih isine daging mboten enten. Mboten enten kucing niku sing kalungan dompet nggih isine dhuwit nggih mboten enten. Iki wakai min dabatin la tahmilu rizqaha pirang-pirang. Kewan gegremetan niku sing ora nggawa rezekine. Tapi ning kono-kono ku petuk, rezekine ku petuk. Allahu yarzuquha. Allah sing bakale paring rezeki wa iyyakum lan kowe menungso. Nggih. Lan awakmu menungso ya diparingi rezeki Gusti Allah. Mulane aja pisan-pisan golek ilmu ning pondok, niate kanggo golek rezeki. Ojo. Nggih. Dawe kanjeng Nabi wong sing golek ilmu mesti kanggo ibadah Gusti Allah, diniati kanggo ngumpulno bondo, ora bakal mambu gandane swarga. Pada gandane swarga tuh bisa ditangkep perjalanan 70 ribu tahun. Nah kok remeh temen mondok kok terima golek. Nggih. Cek diterima ning pabrik. Kok ino temen. Gue ilmuku sing lillahi ta'ala, gue ilmu sing manfaat. Gak-gak nek kaliren. Temenan. Estu loro bapak. Kadang wali murid yo kebangetan ya. Anake ngapalne Quran gak oleh. Anake kuliahne pondok gak oleh. Pondokku kuliah opo? Gombal. Metu-metu. Boleh njoba. Masya Allah. Orang bapak. Enggak. Ini sing yakin. Sing yakin. Wong tua aja muruki ragu-ragu ning anak. Enggak. Kapan ragu-ragu akhirnya dadi tamak. Tamak iku rakus. Riki sakmene mosok cukup. Mosok cukup ragu-ragu. Akhirnya ngendit. Enggak betul. Sakmene mosok cukup, sakmene mosok cukup, akhir dos mundi nipu. Sakmene mosok cukup, sakmene mosok cukup, akhire korup. Sakmene mosok cukup, sakmene mosok cukup, aku malu nek kanca-kanca gawe omah tingkat telu, omahku gak tingkat. Aku malu kapan kancaku sedane mercy aku mengterima Innova. Akhirnya suap. Nggih mboten. Korupsi. Nggih mboten. Ini namanya kalau sudah tamak yuzilul khayya ora duwe isin. Kalau sudah mau suap, sudah mau korupsi, berbohong gak malu lagi. Kira-kira wong sing korupsi ngene ngomongku bohong napa temen? Ruangan del belas aku rek temen. Mesti membela diri. Walaupun bohong, mesti membela diri. Nek wis ngeten karo bapak hina di atas hina di atas hi. Padahal pengenane kuaturno korupsi kayu sak gedene slilit tok iku dadi siksa kubur. Wis sampe kayu sak alas kupinge. Kira-kira iku ngentit kemul tok iku kemul sitok Nabi mengatakan dua finar. Dan ngentit sampe triliunan ratusan miliar. Iklum besok ku ya apa? Muka-muka wangwan ku kru ngomong ku ini. Itu namanya orang sing ora sopan ning awake dhewe. Orang yang tidak punya adab kepada diri sendiri adalah melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Iku ganti adab ning awake dhewe. Kapan adab awake dhewe gak bisa apa mana adab kepada orang lain. Kita ini ini ada orang kok nandangi apa-apa sehingga ada paedai melakukan apa-apa yang membahayakan dirinya sendiri, itu namanya tidak beradab kepada dirinya sendiri. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, mendolimi orang lain, baik itu dengan kakinya, atau dengan tangannya, atau dengan mulutnya, atau dengan matanya, itu namanya orang yang tidak beradab kepada orang lain. Bapak sampai kanya Nabi Dawuh, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu. Kanya Nabi sampai sumpah 3 kali. Ila man ya Rasulullah, siapa yang kau katakan wallahi tidak iman, wallahi tidak iman, wallahi tidak iman. Alladhi la ya'manu jaruhu bawa'ikohu. Alabi yaitu orang yang tetangganya tidak aman daripada gangguannya. Ruh bapak tetangga piyono, tetangga partai. Kan enten ya, tonggo partai. Ruh bapak, ya PKB itu tanggane P3. Tonggo itu. Ya tangane PKS ku tonggo iku alladzi la ya'manu jaru bawaikahu, orang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keaman. Ora bapak pirang-pirang wong ganggu tanggane keaman. Lah iya to. Dwi pelembek kok disenggeki ya. Apa ya tonggo? Para bapak kata. Lah ya dhewe betah mambu WC ku betah. WC ini dhewe iki jumleng mboten ngangge kloset nggih. Jumleng biasa nggih. Namung dijublangi duwe kayu nggih anci-anci tonggomu. Mendino mangan mutah-mutah terus. Sebab GWC-mu iku. Iku jenenge tonggo gak aman saka gangguane. Iku Nabi ku dawuh wallahi la yu'mini, wong ngene iki ora duwe iman. Nggih, ora duwe iman. Nah, para bapak, apa maneh sampai mengkhianati? Nggih. Mengkhianati hartanya. Yo tak pikir pikir aku yang menengai duduk bagiannya. Mbok wakil rakyat kok ngono aku ngono. Ya muka-muka aku ngomong wakil rakyati krungu. Mari krungu sik dipikir sing temenan. Ben ku rakyat nek milihku sampai tukaran lho Pak. Nggih mboten. Kadang sampai perang barang. Kok gak mewakili rakyat? Ini jangan cihikam kok kan keseluruhan. Ya kan gue kewat, ya kan gue uang. Ya kan gue pejabat, ya kan gue DPR, kan gue sembarang. Menghikam ku nuturi hati. Terus bapak, kapane wisak? Ikin ku nimbul no tamak, nek wis tamak ngilang no sifat ma malu. Jenenge tamak. Niku sebab bondo pak. Enten malih mengkip bab mana bab bujo yo no. Ke bujo ku ragu-ragu. Masuk bujo sitok ku cukup. Masuk sitokku cukup. Bergura-gura ku akhiri tamak. Bujuni wong barang timpelok. Lagi mun hilang sifat malunya, hilang sudah, hilang. Kalau Bapak mungkin kalau terang sehubungan dengan ini, ana wong nem masuk neraka tanpa dihisap. Ana perkara nem. Iki kalau tutup no dhisik. Iki nek golek guruku, golek guru siji sing ngajak pindah dari asak kepada ya yakin. Iki enten guru sing mulang arek-arek iku. Ya. Ya apa sih sekolahku nggih apa? Kan kudu ijazah. Ijazah meniku gampang golek duit. Guru kok mulangi ngono. Nah. Dimulangi sing ikhlas, sing apik, golek ilmu sing manfaat. Wis manfaatku sembarang. Kulo mboten nate lho Pak, kuliah kulo mboten nate. Titel kulo niku SR. Tapi mobil kulo mboten kalah kali DPR. Temenan. Lho kene didelok tenan. Jajasa niki DPR pun ngaji ning kene. Sampe gelem teko? Gelem teko? Wah metu sombonge ya. Iki gak sombong tahat bisbine. Nikmat. Bakal semangat arek-arek golek ilmu sing manfaat lillahi taala. Aja golek ilmu kanggo nyambut gawe. Engko urus nyambut gawe nek kono wis ana tulisane. Kadang nek pondok dijabut kon kuliah. Kuliah pertengahan copot bisa gak terus. Nah iki nggih. Para Bapak, nek wis yakin, Masya Allah. Lanjut saat dulu saya. Wa minar ya ilal ikhlas. Itu gulia wong pinter, gulia wong alim. Sengaja-ajak pindah dari ragu-ragu kepada keyakinan. Yang kedua dari riak menjadi ikhlas. Pinginane kula aturaken jenengan critane wong riak. Sinten? Amar bin Mansur sing nyeritane kancane. Mergo riak naudzubillah min dzalik sampai arepe mati gak iso maca la ilaha illallah. Riak. Para Bapak, riak ini kadang-kadang ini sing kita. Kadang reaksi mboten patek kita. Suatu saat riak ini saged medal di waktu ia sendirian. Mboten enten kancane saged riak. Riak itu intinya apa? Intinya beramal ingin diperhatikan masyarakat. Kunci ini ditulis. Kuncinya apa? Riya itu beramal ingin diperhatikan masyarakat. Ini kudawi Sayyid Ahmad bin Ali Al-Jaizi. Di dalam kitab Tuhfatul Khawas. Ar-riya wa fi'lul ibadah li ajli tila'in nas. Kok nek orang sampean tulis dianggap pamer tok. Pamer tok iku ra riya sing ngedeng, sing ngetok. Kaya zakat pengen disoting. Zakat masuk surat kabar. Lu ngarepe ngewehi bantuan wae kok jika aku menjadi. Nangis. Mari ngene wae pedus limo. Duh, iku diketokno iku lho. Jadi kita naikku kok pengen pamer, pengen wah, nangis digawe-gawe. Yo elek. Tapi nek pengen dituru wong apik. Pengen ditiru wong. Loh Bapak, iku pengen diperhatikan orang. Ki pirang-pirang zakat, waktu surat kabar, zakat sekian. Masuk maneh ning televisi, yeah. Ngundang ngundang syuting, nggih. Yeah. Berarti syuting. Riyakku masih mboten ketok, ten wong riyakku ning jero ni ati. Aku tak amal ben diperhatekno wong. Iku riyakku saged mencolok teng napa mawon. Saged menclok wong sing ahli ibadah haji. Saged menclok wong sing ahli ibadah umroh. Saged menclok dengene dai. Dai nggih wong sing ahli dakwah. Saged menclok wong sing ahli ngaji. Kaya kula niki ngaji rutin niki saged kepenclokan riya niki. Niku sangat rumit. Sehingga Imam Sufyan As-Sauri mengatakan, seandainya aku tidak bertemu Abu Hasyim As-Sufi, aku tidak mengerti tentang riak yang rumit-rumit. Riak ini ku rumit. Bapak, misalnya koyok da'i, koyok kulo ngaji, ngaten iki. Aku tak ngaji sing sregep. Ini aku ngaji aktif sergap, kendilku gak nguling. Ayo riak mudan. Iya, aku berhati-hati ambek sing ngundang seorang-orang. Ini aku kok disalami amplop. Riak mudan. Kalau pengen diperhatikan masa ketujuannya apa? Tujuannya telu siji li taksili malin untuk menghasilkan harta. Au jahin utuh memperoleh kedudukan. Au madhid utuh memperoleh pujian. Jadi intine riyaku pengen diperhatikan omong. Halo Bapak. Angel. Ini ustad-ustad iku nek mulang teng madrasah. Ina poma wana poib tidak pusanawiyah pualiyah pomo alimin aku mulang linasril ilmi lillahi ta'ala. Aku mengembangkan ilmu lillahi ta'ala. Ngoten lho. Mokunik mulang ikhlas. Gitu. Mulang ikhlas. Tapi ya kudu ngelakoni. Mulang ngerti nglakoni mulang sing ikhlas iku dawe kanya Nabi yut aziman fi malakuti samawat ambek Gusti Allah dianggap orang besar wis dianggap orang besar malaikat Jibril dikandani ya Jibril hadza adim wong iki wong besar wong agung. Jibril ngandani malaikat langit, malaikat bumi. Iwak-iwak binatang-binatang dikandani kabeh hadza adzim. Hadza adzim. Iki wong gede. Iki wong gede mugi Gusti Allah. Sampai akhirnya dawuh Nabi. Innal ilaha wa ahla samaihi wal ardi. Attal khut wa namlil fala. Kulun yad'una ila man alam manasal khair. Dari hadis niku diterjemah nganggo syair niki. Satu menegosi Allah malaikat langit, malaikat bumi, binatang-binatang di darat, binatang-binatang di laut, sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut di daratan. Semuanya mendoakan orang-orang yang mau mengajar. ilmu kepada masyarakat. Bukan main. Tapi mengajari sing lillahi ta'ala. Aja krono gaji rugi. Gajiku piro sing mulang-mulang sama takwa ni. Per jam itu hanya berapa ribu. Rugi. Wong mulangno ilmu sak huruf iku nek lillahi ta'ala atik nulis pisan. Iku imbangane, imbangan bukan imbalan, imbangannya sama dengan sedekah emas satu dinar. Satu dinar itu 2 juta, Bu. Satu huruf. Aku muni pun pirang atus huruf. Nggih. Satu huruf itu imbangannya sama dengan sedekah satu dinar memerdekakan budak. Medekakno budakku tuku wong iku pira regane. Nggih. Semonten. Dereng tamban di ngapura dosane ditambah ganjar pane durung. Iku rugi nek timu arep-arep gaji per jam sekian rugi. Kenapa oleh iku tok bisu akhirat gak oleh apa-apa? Rugi. Sing lillahi nggih. Dinumpamane tiap bulan kok duwe amplop, tompon riskun minam menapa. Kangono bolak-balik tak kandhani, ora usah diitung. Penyakit ngitung amplop niku. Estu. Wonten gak pas jame gremeng. Gremeng dintet ambek TU iki. Nah, mesu udon. Nah, para bapak, dari riak menjadi ikhlas. Riak itu meneng-meneng ambek turu ki iso teko. Ya tak, aku tak belajar ngaji. Alfiah tak apal no, Quran tak apal no, hadis tak apal no. Mene aku jelas jadi pengarep aku. Jadi pengarep menjadi orang yang di depan. Iki riyak lho Pak ni. Lene dawe rumit, riyak niku rumit. Dawe Sufyan As-Sauri, seandainya aku tidak ketemu Abu Hasyim As-Sufi, aku enggak ngerti riyak yang rumit-rumit. Sudah Bapak, meneng-meneng. Aku kapan nih mulang nih masyarakat. Aku kapan ngaji nih masyarakat. Aku mau diperhatek no. Mbok uno aku pas mantu. Popiye mesti akeh sing bantu. Iki riya iki Pak. Masya Allah. Luweh-luweh sing ketok nemen riya ini ku. Nek kapane dadi wong wis berpengaruh. Tuku apa-apa dikongkon-kondo. Aku sing ngongkon. Pun sampean pikir. Ana bocah tak kongkon. Anu ya blonjo mrono ya. Iku wonge wis kenal aku. Kandakno sing ngongkon Pak Jamal. Ngono ya. Kira-kira ngongkon ngono ku guneman ngono ku tujuannya apa? Yuli tahsili malin toh. Ya mungkin di bonus gede, mungkin di korting, mungkin gratis lah niku. Niku meneng-meneng ku sakit, niku timbul riak niku sakit. Nah, bro bapak, boleh o guru, boleh o wong alim, wong pinter yang membawa kamu meninggalkan riak menjadi ikhlas. Ikhlas ku popok, pokok lillahi ta'ala ngono wae. Yeah. Ikhlasi wong syariat. Aku ku pengen ku samet neraka, pengen ku pengen swarga. Wis iku wong syariat lho. Amalku aku tak ikhlas lillahi ta'ala. Amale oleh ku amal sing ikhlas lillahi taala, tapi pengen ku iku pengen slamet neraka, pengen mlebu swarga. Mboten saged ngeriku. Slamet neraka mlebu swarga mboten saged tanpa ikhlas. Kanggone wong thariqah semono uga ora iso mencapai dekat dengan Allah, mencapai wusul ila Allah tanpa ada ikhlas. Ikhlas iki meningkat maneh. Mung nilai taala krana Allah taala, tok sing dimaksud mung Allah, aku gak duwe maksud slamet neraka, gak duwe maksud mlebu swarga. Nek atik sik ana pengin swarga, pengin slamet neraka jenenge durung ikhlas. Mung kuwi wong ahli thariqah. Para bapak, mugi wong ahli hakikat. Aku ne amat kok pengen wusul, pengen makrifat. Iku yo ora ikhlas. Dhuwur maneh. Para bapak, saniki kula sik ngomongne wong thariqah. Mujahadah. Pengajian akan datang mungkin ngomong hakikat. Para bapak, iku nomor loro. Nama tulu minar ruhbah ila zuhdi. Wa minar ruhbah dari demen dunyo ila zuhdi maring ora demen dunyo. Ini juga angel. Ini golek wong alim sing bisa mindah awakmu saka demen dunyo dipindah maring ora demen dunyo. Demen dunyo ku jenenge rohbah utawa kubut dunya. Nek zuhdu ku ora demen dunyo. Para bapak, kula jenengan iki sih tetep kudu golek dunyo. Kudu golek dunya ku tetep diperintah golek dunya niku. Sebab ibadah ora bisa tanpa dunya. Berjuang ora bisa tanpa dunya. Gawe masjid, gawe pondok, gawe madrasah ora bisa tanpa dunya. Deh, ada apa kok kongkon gak demen dunya? Sing dimaksud dunya iku bondo, kedudukan, wanita sing gak ana manfaate kanggo akhirat. Ujud salah paham. Kok kadang ngaji ikam salah paham, bar ngaji gak gelem nyambut gawe. Main ning pasar gak gelem ngewangi. Lali ambek bantu wong tuwa. Meneng ning kamar nyekeli hikam. Jangan nyambut kene bapak emoh, Pak. Aku ngaji hikam kong zuhud. Gak demen dunya. Tak takoni bapak iki sik doyan mangan. Wah, nek mboten enak ngamuk. Zuhud kok ngamukan. Nggih ngerokok, nggih mboten di Samsung nggih ngamuk. Niku njaluk kabeh nggih. Lho, jerene zuhud. Tak nyambut gawe, cok salah paham. Wong tuwa nyambut gawe ning sawah, nyambut gawe ning pasar. Nek diajak ngewangi wong tuwa, wong tuwa ya kudu gelem. Jenenge birul walidain. Aja satu sisi tok. Dunya sing dizuhuti ku dunya sing gak ana paedahe kanggo akhirat. Tapi nek golek duit, golek rezeki kanggo ngioni bojo lillahi taala. Niku dunya sanes. Nun? Dunya sanes. Dunyo ae panggane. Iku jenenge mazruatul akhirat. Iku jenenge sawai akhirat. Tutu dunyo. Aku tak golek duit kanggo nyangoni anak neng pondok tolabul ilmi. Iku dunyo sanes. Anes iku jenenge mazruatul akhirat. Sawai akhirat. Aku tak golek duit nek oleh akeh tak gawe masjid, tak gawe musala. Tak gawe apa tempat-tempat pendidikan daerah-daerah sing minus dunya sanes. Mazruatul a. Aku tak golek duit. Nek malam Selasa kena kanggo nyewa bis. Damel ngaji dunya sanes. Anes. Para bapak, jenenge dunyaku mala faidata fihi lil akhirah. Sesuatu yang tidak ada gunanya untuk akhirat, iku jenenge dunya. Jadi demen dunya, nggih. Dipindah nang ngene ora demen dunya. Nek dene golek dunya tetep diperintah, nggih. Tetap diperintah demen sing ora oleh. Demen sing ora oleh. Golek duit diperintah demen duit sing ora oleh. Golek duit diperintah golek duit sampe ngelumpuk. Demen duit ora oleh. Sampe demen duit ana umplung mubeng nyemplungi ya 1000 tok. Iki demen duit. Jane duwe 100.000, ngesai 100.000 yoan budal. Tapi nyemplunge ya klitik 500. Lho. Ku jenenge demen donya. Ora apa-apa. Ngesai ku 100.000. 100.000 ku 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an. Ditudah-dudut kok orang puane gak sida to Pak. Iku jenenge dimen dhuwit ora lho. Lho, padahal nyemplungi iki niki kangge akhirat niki, kangge akhirat. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bak. Apa yang kamu pegang ini akan sirna, mungkin ben mungkin bento wis entek. Tapi mbok titip neng kumplung kanggo jariah akan kekal abadi di sisi Allah. Tapi rikene mboten yakin nggih mboten saged. Nggih. Kapan yang wong isih demen donya isih gak gelem nggih. Isih gak gelem. Si eman-eman. Ma indakum yang fadu bama indallahi bak. Kulo ngandel lho yai ayate niku. Yo ngandel maknane kulo ge paham. Antun nglakoni ne yai. Ya untung yo. Karek nglakoni tok. Oh bapak mboten enten abot iki mboten enten amal. Pokok duwe dhuwit kangge amal mboten abot. Iku nek pancen atine zuhud. Didawuhno rok suzuhdi as-saha. Puncak daripada zuhud adalah dermawan. Ana wong aku dermawan, nggih, para bapak. Nggih. Pirang-pirang tapi durung zuhud. Nggih. Durung zuhud. Dermawan niku ana uwong kana uwong ijen utawa ngarepe wong akeh padha wae zuhud. Nah, para bapak kapan wongku zuhud nggih insyaallah dermawan. Wis saiki nomor pinter Pak. Apat baminal kibri la tawadhu. Golek guru, golek guru. Sing mindah awakmu dari sifat sombong menjadi sifat andab asor, merendahkan diri. Merendahkan diri. Ketara kok, ketara. Nek biyen gurune ajakane ngono, masa walim ora sombong. Masa pinter ora sombong. Tapi nek gurune ben ora ngajak ngono, tambah pintere tambah sombong. Tambah pintere tambah sombong. Pengenane kuaturaken dari Imam Ghazali, wong sombongku sebab penyebabe enten pitu. Nomor siji kasratul ulum, akehe ilmu. Loro kasratul amal, akehe amal. Nomor telu kasratul amwal, akehe bondo. Nomor papat kasratul akwan, akehe pendukung. Nomor limo kasratul talamid, akehe santri. Itu mah santrine akeh kadang-kadang nyumbungi lho Pak. Nyumbungi pondok sing santrine titik. Lho gak siji loro, pirang-pirang. Nomor 6 al jamal. Rupa cantik, rupa tampan. Nggih. Iki pirang-pirang sombong niku. Nggih. Duluk mawon ya tengene film niku. Delok mawon tengene TV, dumeh ayu sumbung, dielingno ku gak gelem nampa, nggih mboten? Apa biyen ini kan saya sendiri apa wong liya ikut-ikut? Masyaallah. Karena kesombongan itu tidak akan merugikan diri sendiri, akan merugikan juga orang lain. Sombong ku apa sih, Pak? Al-kibru ku definisi ini saya mencekal disik. Batarul haq wa ghabtun nas. Sumbung al-kibru ku batarul haq, menolak barang sing bener. Wa ghabtun nas, menganggap remeh orang lain. Itu sumbung. Jadi ini jenenge salah, keliru. Diri ini gak ngirakan. Ya. Kaya iblis keliru dilingno Gusti Allah ra kenek. Dilingno barang bener, dilingno Quran gak bisa nampa, dilingno hadis gak iso nampa, dilingno ulama gak iso nampa. Iku jenenge batarul haq. Wa ghamtu nas, menganggap remeh orang lain. Oh, wah. Panggamu tukang ngarit ngelingno DPR. Apa? Gawin ku apa? Aku ya DPR anggitmu ya apa? Apa? Dinas pengajian rutin. Ketimbang DPR Dewan Pemborosan. Para bapak dan para ibu, ini soalnya hikam untuk keseluruhan. Supaya bermanfaat untuk umat keseluruhan. Sak terusé saka takabur dadi tawaduk. Para bapak bolak-balik kula terangno. Tawaduk, tawaduk. Bapak kanya Nabi dawuh, man takabbaro wa doaullah. Wa man tawaddoa rafa'ahullah. Sapa-sapa wonge sing sombong akan dihinakan Allah. Akan dijatuhkan harga dirinya oleh Allah. Di barang siapa yang tawaddo andap asar rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Terus bapak mulane wong iku kapane tambah ilmune, tambah ilmune. Niki musni tambah tawadhu'e. tambah bandane, tambah bandane, kudu tambah tawanduke. Sebab ya po bondo, para bapak almal, iku halalu hisabun, waharumuhu azabun. Bondo iku lo duit niku lo. Nek menyadari duwite akeh iki wong kudune luwih wedi. Mboten luwih demen. Tapi wong bondo kadang tekane brol brol brol. Pancen iso ana tulisane ning kono. Iku mesti kudune luwih tawandu, luwih wedi. Sebab apa? Bondo kuwi halaluhu hisab. Senajan halal besok isik dilanjerat. Ditakoni bandamu piro biyen ing donya. Besi kalau gak ada pabrik anu, pabrik anu. Ditakoni mbok tasarupno kanggo apa? Iki mesti ditakokno. Umurmu biyen pirang tahun? Mbok gunakno kanggo apa? Ilmu biyen ku sepira sing mbok lakoni kanggo apa? Telu niki mesti ditakon. Nggih. Nek kapane wong niku kaftah ilmune mesti tambah tamandu sebab rumangsa besok ilmuku ku dihisab ditakokno. Ilmu sakmene ku sing mbok lakoni sepira, sing gak mbok lakoni sepira. Bondomu sakmene iki sing mbok gamal sepira, sing ora digawe amal sepira. Umurmu kuwi 20 taun. Iku sing mbok gawe ibadah sepira. Sing mbok gawe jagungan ambek petan ku pira? Takokne kabeh njeneng niku. Lah apa Bapak? Tawadhu. Wongku kapane tawadhu tambah diangkat derajate mek Gusti Allah. Mulane sian nate kula aturaken jenengan rasul-rasul iku sing paling dhuwur derajate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tawadhu-nya. Tawadhu-e kanjeng Nabi melebihi rasul-rasul yang lain. Nanti diuji, dites ambek Gusti Allah. Nabi sing hebat-hebat niku rak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nggih. Niku jenenge ulil azmi, sitok maneh Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ku nomor 3, nggih. Nomor entek kan nomor 3. Nomor siji Nabi Muhammad, loro Nabi Ibrahim, telu Nabi Musa, papat Nabi Isa, nomor 5 Nabi Nuh. Itu namanya Nabi Ulil Azmi. Ini sing paling dhuwur derajate. Sing pertama Kanjeng Nabi itu karena tawadhu-nya. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, ya Ibrahim, man anta? Ibrahim, kon niku sapa? Niki pertanyaan para bapak yang sulit untuk dijawab. Sebab napa jeneng wis disebut? Ibrahim, kon niku sapa? Lan upamane jeneng dereng disebut, jawabane penak, kon niku sapa? Ibrahim. Ngoten penak. Ibrahim bin Taroh. Enak. Lan iku sapa? Kula Musa. Nggih. Bin Imran. Nggih. Lan iku sapa? Lan iku Isa bin Maryam. Enak. Tapi jenenge wis disebut Ibrahim, kon iku sapa? Niki jawabane kan mesti jawaban gelar yang dikenal oleh umum. Mulane Nabi Ibrahim yang jawab gelar. Anal Khalil. Khalil. Khalil itu tegese kekasih Allah. Musa ditakoni, Musa, man anta? Gelari Nabi Musa Kalimullah. Dadi matur nggih Anal Kalim. Nabi Isa gadah gelar, gelari Ruhullah. Ketika ditanya, ya Isa, man anta? Anda roh. Kanjeng Nabi ku gelari kuatah. Sak temen Nabi ku ya termasuk Kalimullah. Ya termasuk Khalilullah. Termasuk Sofiullah. Termasuk Hujatullah. Termasuk Salamullah. Nabi Muhammad. Tapi ketika ditanya, ya Muhammad man anta? Muhammad koniku sopo? Anal yatim. Jadi menyebut suatu nama sing paling gak disenengi nang dunyo. Ngapa? Yatim. Anal yatim. Saya hanya sekedar anak yatim ya Allah. Nah ini karena paling tinggi tawaduknya. Maka kanjeng Nabi diangkat derajatnya paling tinggi di antara para rasul. Para bapak, tawaduk. Tawaduk ning Gusti Allah catat. Guya guyutok ora pundo paham nyatet. Nomor siji kalau kehadapan Allah satu merasa dalil. Merasa dalil. Dalil itu hina. Mengakui bahwa Al-Aziz hanya Allah. Dua, merasa Al-Fakir. Merasa fakir. Mengakui bahwa yang Al-Ghani hanya Allah. Yang ketiga, merasa Al-Jahil. Jahil, merasa bodoh. Al-Alim. Yang pandai hanya Allah. Bapak, nomor papat merasa ad-da'if. Ad-da'if. Lemah. Mengakui al-qawi hanya Allah. Dan itu enten jeneng al-aziz. Enten jeneng al-huni. Ini anak sampean pengen jeneng niki diwai Abdul Aziz. Abdul Huni. Abdul Alim. Tak terusnya Al-Ajiz. Ajizku merasa enggak mampu. Ajiz. Bukan Aziz. Ajiz. Ajiz merasa tidak mampu. Mengakui Al-Qadir. Yang kuasa hanya Allah. Pada bapak minimal ini loh. Ini jenenge tawaduk di hadapan Allah. Mulane wong sing donga nek pengin dijabahi mbek Gusti Allah, rasa lima iku lebokno jerone ati. Ya Allah, kula niki hina. Ingkang mulya namung panjenengan ya Allah. Kula niki fakir, ingkang sugih namung panjenengan. Kula niki buduh, ingkang alim namung pengen. Aja diwalek ya Allah. Kula niki profesor doktor isih MA ya Allah. Lah nek kula njaluk sampean wae kula niki profesor doktor. Njaluk modele wong apa. Ya Allah kula niku orang yang lemah sing kuat namung panjenengan. Lah nek ning griku enten la haula wala quwata. Mboten enten daya kekuatan teng kula ya Allah. Daya kekuatan namu panjenengan. Sing terakhir anal ajis. Wal qadir anta ya Allah. Jaluk ning Gusti Allah. Insya Allah. Para bapak dan para ibu. Iku tawaduk di hadapan Allah. Kemudian tawaduk. Di hadapan sesama manusia. Niki nggih angel. Wong panjang ngopeni hati, ngopeni hati. Hati ini kapan ini bersih, itu sakit wusul datang Gusti Allah. Tawaduk di hadapan sesama manusia, ini orang bapak, kalau memandang orang lain, yang dipandang positifnya. Kalau memandang diri sendiri, yang dipandang negatifnya. Bapak-bapak, wabe wong sa elek-elek ekoyo po, mesti isik duwe sifat sing a, ape. Itu sa elek-elek. Ono wongku biasane minum, biasane judi. Tapi, nek ono wong sengsara, ono wong kecelakaan, cepet dhewe nulungi. Iku jenenge sifat positifnya. Bener nek dikongkon maca Al-Fatihah, isone Fatihah tok. Fatihah tok jenenge, tapi kon maca bismillah sampai waladolin gak apal. Bener iso maca Fatihah nek kok nulis gak iso. Nggih. Wudu ilailu jenenge jahul. Jahulku bodho ilahe lo, tapi nek dijaluki dana ora usah kanggo proposal. Begitu maju enten apa Pak Yai, niki kula badhe damel masjid ngono. Aja kula nyuwun sumbangan. Eh nggih Pak Yai, mungkin kula sumbang 100 juta Yai. Iku ambek wong pinter pidato tapi gak ngowahi ambek ndi? Pinter pidato, tapi jari sumbangan gak ngewehi. Budoy lailu, tapi lom-loman. Zaman senang pundi. Mbak ahli ibadah, batu isampu ireng, tasbih gwede, mumet terus tasbih. Tapi njak dijalui gak metu belas. Kali wong budoy, tapi loman. Api ndi. Kanya Nabi dawuh, asahiyul jahul, asahiyu orang yang dermawan al jahul buanet gobloke. Iku ahabu ilallah, lebih dicintai bagi Allah minal abidil bakhil, daripada orang ahli ibadah tapi kikir. Ibadah itu Masya Allah, jama'ain Masya Allah, wiridane yo Masya Allah, sholatul lil yo Masya Allah wa Masya Allah, tapi melekine itu Nabi dawuh sebabnya apa? Wong sing luman iku omahe surga, wong sing medit omahe neraka. Nabi dawuh al-jannatu darul asqiya, surga itu rumahnya orang yang dermawan. Wanaru daru kuhola, neraka itu rumahnya orang yang kikir. Jadi kita semua andel, dawe kanya Nabi kita semua andel. Kita percaya nuwemen. Tapi kok panggah abad yang ngetanda duit. Kalau Bapak, إِذَا جَاءَتِ الدُّنْيَا عَلَيْكَ فَجُدْ بِيهَا عَلَى النَّاسِ تُرًا إِنَّهَا تَتَقَلَّبُ فَلَلْجُدُ يُفْنِيهَا إِذَنْ هِيَ أَكْبَلَتْ فَلَلْبُخْ Luyufdi ayubkiha idhan hiya tadhahabu. Dari Imam Syafi'i, idha ja'ati dunya nek bondo dunya teko ning gunamu, fajud biha sing loman. Idha ja'ati dunya kapane bondo dunya teko alaika kepadamu, fajud biha, sing ngomen kepada siapa, ala nasi turun kepada siapa saja. Mergo wong iku kabeh ku butuhno bantuan. Sing kiai gawe pondok butuhno bantuan. Kepala sekolah gawe madrasah butuhno bantuan. Kabeh. Bapak tani jabatan pertanian butuhno bantuan gawe selokan, gawe pengairan, butuh bantuan. Sing kena banjir bandang, jembatane ambrol, butuh bantuan. Sing wong sing sedino mangan dong dino gak mangan, sedino mangan dong dino gak mangan, enten mboten, butuh bantuan. Anak si cilik-cilik isik wae sekolah, bapake mati, jenenge anak yatim, butuh bantuan. Sing luman ning sapa bae, innaha tataqalabu ilinga bodho donya iku lunga teka. Pung-pung teka, pung-pung teka, digawe amal sing bagus. Gawe bantu sing perlu dibantu. Kadang bondo iku lunga, kadang teka, kadang kelonggar, kadang seret. Iku bondo. Falal judu yufniha idan hiya akembalat gak-gak. Luman iku gak ngentekno bondo. Ora. Tambang dulu, wongku tambah luman, tambah sugih. Titenono. Tambah luman, tambah sugih. Tambah luman, tambah sugih. Berko imbalane kata. Wong luman, kena ngeculno bondo. Nek wis metu, bondo ku ngomong. Dan, aku biyen ku mbok jogo. Bareng saiki, aku genti njogo sampeyan. Niki lho ngomongane sedekah niku lho. Nek kapan ana wong duwe sapi, iku sapine njogo wong napa wonge njogo sapi? Lah mergo sapi mbok sedekah ana saiki aku genti njogo sampeyan. Mergo sedekah ku lidaf ilba balah. Ana bile kate tumurun ora sida merga sedakoe. Genti njoko. Arep kene puting beliung nyimpang, puting beliung ngenek isih gak tau sedakoh niku. Nek sedakoh disimpangi tok mawon. Arepe banjir bandang ora sida, iku berarti njoko. Kang, aku biyen titik, Kang. Saiki mbok akehno. Sebab wong kapan sedekah sepisan imbalane minimal ping 10. Man ja'a bil hasanati falau asyru amsalia. 10. Enten sing sedekah niku imbalane lipat 70 kali. Ning sapa? Ning gone famili sing pinuju miskin. Nggih. Ente sedekah siji imbalane 700 ning ngene sapa? Ning ngene kanca sing berjuang. Kanca sing berjuang. Para bapak, kamasali habatin ambatat sat asana bila. Dikuli sumbulatin miatu habah. Ana sedekah siji ku imbalane 7000. Imbalane 7000 lipatnya. Kanggo apa? Kanggo biasiswa anak. Kanggo talibil ilmi. Ana pondok kok ngene gak cukup. Anu, Gus, jenten tanah sing nganggur, Gus. Jenten sing sampean tukokno. Dibangun. Iku jenenge kanggo talibil ilmi. Niku imbare sing balik dengan kulipat 7000 kali. Ana sedekah imbalane enggak kena diitung. Apa iku? Sedekah ning ibu bapak. Nggih. Aja ibu bapak tambah dianggep buruh. Ku pesu ke. Kuwi kan mbah-mbah popok. Masyaallah. Ora bapak. Dadi kau nak wong luman tengah melaratku gak ono. Balal judu yufniha tidaklah dermawan itu menghabiskan harta dunia. Enggak. Idan hiya akbalat malah dunia ku podo teko. Podo teko. Podo teko. Balal bukhlu yubakiha tidaklah kikir itu bisa mengekalkan dunia. Medit iku ora kok ndadekno tetepe dunya enggak. Idzan hiya tadhabu. Justru harta dunia tambah pergi. Nggih. Wong nek medit iku malah pergi. Dunyaku malah gak gelem moro. Nah, guru bapak niki wau. Tawadhu wong sing sumbung diganti tawadhu. Sing nomor lima wa minal adawah ila nasihah. Minal adawah dari permusuhan ila nasihah menjadi kerukunan. Di guleh oh guru sing ngajak ngalih soko permusuhan diganti ampek kerukunan. Duh, para bapak niki wau ya membersihkan jiwa dari sifat yang tercela. Sing disebut nabi niku nembe limo. Niki pokok. Pokok. Para bapak limo siji riya, nggih mboten. Iki sifat sing tercela. Nggih. Banjur diganti ambek ikhlas. Sing pertama wau syak ragu-ragu. Niku sifat tercela diganti keyakinan. Banjur nomor telu ya, dari ruhbah. Ya. Rakus dunyo. Serakah dunyo. Diganti dengan tidak terpengaruh dunia. Nomor papat sifat kibir. Itu sifat yang tercela diganti tawadhu. Nomor lima permusuhan diganti dengan kerukunan. Ruahu Abu Nu'aim bil Khilyah. Wa benul juzi sing riwayat hadis iku siji Abu Nu'aim nomor kali Ibnul Juzi. Para bapak hadis wau aja lungguh-lungguh angger wong alim. Kejaba wong alim sing ngajak dari lima hal ke lima hal. Bapak, niki kula dereng kerinci. Niki isih napa? Jenenge tasih global. Kanjeng Nabi ugi dawuh wonten hadis sing global. Ana wong 6 masuk neraka sebelum dihijab sebab perkara 6. Dawe kaya Nabi sitatun yadhulun naro qoblal hisab bisitatin. Ana wong 6 masuk neraka durung dihisab. Durung dihisabku durung ditakono amale biyen, durung ditimbang. Amal buruk dan amal baiknya belum ditimbang langsung neraka mboten mawon. Ya Allah Gusti bareng ditakoni gatik. Nang wis ngerti. Langsung. Niku wong nembak. Nggih. Niki sebabe napa? Duwe sifat sing madhumah. Nggih, sifat sing madhumah sifat yang tercela. Qila ya Rasulullah manhum Jadi Nabi Daud ku ana wong 6 besok sadurunge dihisab mlebu neraka sebab perkara 6. Sahabat takon sinten niku ya Rasulullah? Tola al-umara'u biljauri. Nomor siji al-umara'u biljauri. Al-umara'u pejabat. Ini pejabat umara'u mulai saka kami tua, lurah, camat, bupati, gubernur, Menteri Dalam Negeri, Presiden, dan yo sak lingkungane, lurah sak lingkungane, camat sak lingkungane, bupati sak lingkungane, iku jenenge umar. Besok ku bakal ganti dihisap langsung, doko. Ya Allah kusik wa bian salat walah salatmu gak kanggo. Kuwi salat dicekel korupsi ngono kok. Kan Nabi dawuh man lam tanha usolatuhu anil fasa wal munkar lam yasdat minallah ila budan. Barang siapa yang salatnya tidak bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka kepada Allah tambah jauh. Kalau bapak, aku ben poso Gusti Allah, posomu gak kanggu. Kalah kabeh ambek penyelewengan. Di al-umara nomor siji tulis bil jauri sebab penyelewengan. Kalau bapak, aku arep-arep nesaku Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati ku ngaji yono. Ben selamat dunia akhirat. Tidak gelem ngaji ku, ora gelem lakoni, khawatir akhirat ini ku. Nomor loro wal arobu bil usbiyati. Wal arobu orang bangsa Arab. Ini besok kata sing masuk neraka sebelum dihisap. Sebab apa? Bil usbiati sebab fanatik butanya. Fanatik butanya. Usbiya fanatisme. Fanatik pokok enggak ngene, enggak ngene, enggak. Itu jenis fanatik. Bapak, orang fanatisme, orang fanatik. Ini ada beberapa sebab. Mane wong sing fanatik iki gampang dikompori. Dikompori diprovokasi gampang. Sebab-sebabnya nomor satu adalah suku. Satu suku. Terus bapak gampang dikompori umpamane suku Jawa dengan suku Bugis. Suku Batak dengan suku Bugis, suku Madura dengan suku Sumba, apa jenenge Sunda, iki jenenge suku. Niki para bapak niku gampang dikompori niki. Fanatisme, fanatik nek gak ngene gak, orang Madura gak gini. Jadi wong Bugis enggak, kalau enggak ngene enggak, orang Bugis begini. Iji, nomor loro agama. Agama. Apa? Aku Islam, kono Kristen. Aku Islam, kono Yahudi. Insya Allah, orang bapak. Niru. Ning lakone Kanjeng Nabi. Sidina Abu Bakar As-Siddiq. Tau dawuh ning Aisyah. Aisyah, aku ku berusaha pengen bisa ngelakoni sunnati Rasul. Kira-kira apa isi ono Aisyah sing durung tak lakoni. Sedoyo sampun bah, kantor setunggal. setunggaku apa Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tasih sugeng Mbah niku teng perapatan niku Mbah enten wong wuto mboten gadah untu agamane Yahudi nggih niku benenjing didulang kali kanjen Nabi didulang roti rotine mun dijur mun ditelesi pisan wong mboten gadah untu pelek langsung dilek pasuk bareng pun waret iku terus muni wong sing ndulang aku tak kandhane yo ojo pisan-pisan cedek ambek Muhammad. Lajur sampean, Pak. Ojo pisan-pisan cedek ne Muhammad, awas kena sihire Muhammad. Agama Muhammad agama sesat. Kan nanti ge mendel mawon kondur. Benjing didulang malih, nggih. Pas didulang marek dipesen maneh. Tak pesen ya, sing dulang aku. Ojo pisan-pisan cedek Muhammad. Kok kena sihire Muhammad. Niku sampai berbulan-bulan. Akhirnya kanya Nabi seto. Barang seto kano sing terusno. Lah, Abu Bakar takon niku. Terus ya wis, aku sing terusno. Ora takon candulan niku piye. Bahkan didulang roti cuwil langsung didulang no. Ngamuk-ngamuk sapa kurang ajar dulang aku. Roti ini gak dijur dhisik gak dilumat dhisik langsung didulang no. Gusi kulo kabeh. Kok gak kaya sing wingi-wingi. Apa kowe? Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar, Bakar itu sapa? Khalifah kanjeng Nabi Muhammad sing ganti Nabi. Kuwi iso kaya wingi, wingi sing dulang sampean ku jenenge Muhammad Rasulullah. Hah? Amat. Padahal tak pisui terus. Iku sing dulang terus gak ngomong apa-apa. Tak wekasi jejet-jejet Muhammad ya Muhammad tukang sihir. Meneng tok. Awakmu khalifah Muhammad. Nggih, cekel tanganku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Masyaallah, ora bapak nggih. Akhlak. Dikane Nabi ku apik ning sapa wae. Nggih. Ora fanatik agama. Nek kanjeng Nabi melarat golek penggawean, ya gelem nyambut gawe ning wong Yahudi. Napa? Angon wedhus. Angon wedhus ning wong Yahudi. Usah iki kok jenenge Israel kok ngono terus sampe Palestina. Nah, bodo bapak. Iki akhlaknya kanjeng Nabi. Fanatik yang kedua sebab agama. Nomor tiga sebab rumpun. Rumpun. Orang bapak rumpun, rumpun itu bagian dari suku, ngemeten. Suku Madura, suku Jawa, terus rumpun-rumpun. Niku nggih gampang niku dikompori gampang. Soalnya niku kebiasaan menjadi orang fanatik. Lanjut sing nomor 4 aliran. Yang terjadi teng pundi Bangil. Terjadi teng Madura iki sampai menapa hubung-hubungan niki sebab alirannya berbeda. Aliran Sunni, aliran Syiah. Aliran Sunni, aliran Ahmadiyah, aliran-aliran. Banjur nomor gangsal bangsa. Bangsa niku nggih ngoten. Bangsa Amerika dengan bangsa Cina. Fanatis. Bangsa Arab dengan bangsa asing. Bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia. Niki Iki dadi ana wong fanatik. Bagus sing nomor 6 warna kulit. Warna kulit ku dadi ana fanatik. Mulane sahabat Bilal bin Rabah. Ora bapak tukang andane kanjeng Nabi rupane kan ireng. Iku nate enten sahabate Nabi sing lokno. Anake wong wedok ireng, ngoten nggih. Iku fanatik, fanatik buta iku ngeten iki. Ora ndelok agamane, gak ndelok akhlake, gak ndelok amale. Sing didelokku irenge. Ana kali Nabi terus dawuh, la fadla li arabiyin ala ajamiyin. Wala li abyado ala aswada illa bitakwallah. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab atas bangsa asing. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam. Kecuali dengan ukuran takwa Allah. Ukurannya takwa Allah. Nah, para bapak, aku fanatik. Fanatik. Bajono matulu wadahakinu bitakaburi. Wadahakinu dahakiniku adalah orang-orang yang punya peranan. Orang-orang yang punya peranan. Bitakaburi sebab sombongnya. Nek cawan diso, bayan punya peran. Ini badan, kami tua punya peran. Cari punya peran. Pun sampai sak pendulur punya peran. Iku sing jenenge punya peran termasuk umaro. Sing boten termasuk umaro ketua muslimat. Ranting anak cabang, cabang wilayah. Ketua GP Ansor. Ketua NU. Ketua Nopo, namanya berperan. Ketua Partai Demokrat. Ketua Partai P3. Ketua Partai PKB dan lain-lain. Itu namanya orang yang berperan. Ini besok juga akan masuk neraka sebelum dihisab. Kalau memang bersifat takabur. Takabur. Lalu. Nomor 4 waktu jaru bil khianati. At-tujar pengusaha. Bil khianati sebab khianat. Pengusaha-pengusaha niku nek jujur. Bangsa niki makmur. Tapi nek khianat bangsa iki melarat, Pak. Iki mun kejadian. Pengusaha-pengusaha itu kebanyakan di Indonesia itu penyuap. Gimana? Menyuap pejabat. Sopo yai mbok, wong aku maca surat kabar. Maca TV. Mosok metu iku nek ora ana temenan. Buktine kejadian yang Lampung sampai wong cilik dibunuh. Iki sebab apa? Tanahe didol. Sing ngedol sapa? Sing iso ngedol. Kalau tidak berperan, moso iso ngedol. Sing nuku sapa? Pengusaha. Akhire wong cilik tanah turun temurun dimiliki, akhire didol nganggur. Ya apa wong mboten beruntak? Para bapak yang membela enggak ada. Yang bilang enggak ada. Duh niki jenenge tujar pengusaha sing khianat. Ngono maneh kuwaya pajet ya ora pajet. Itu jenenge khianat. Oh bapak pirang-pirang pengusaha ditagih sudah triliunan enggak bayar pajet. Oh bapak, di samping ora pajet ora zakat. Itu jenenge sok khianat. pirang-pirang pengusaha ngoplos bensin. Pirang-pirang pengusaha ngoplos uli. Ya betul? Pirang-pirang pengusaha membeli kayu yang bukan haknya. Itu jenenge khianat. Kalau sudah khianat begitu, bangsa ini para bapak sengsara. Oleh karena pengusaha yang berkhianat besok akan masuk neraka sebelum dihisab. Nomor lima, ahlu rustaki bil jahalah. Ahlu rustaki ki wong desit. Desit kun duwe so aduh kawat. Sebab kebodohannya. Duwe so biyen narkoba iku wong kutotok. Saiki masuk ning desa-desa. Ben pacan ku arek kutotok, saking mung desa tambah nuwemen. Ngeten. Sebab kebodohannya. Dan orang bodoh itu adalah paling gampang diprovokasi. Wong demo niku enten sing menyampaikan aspirasi. Anten wong demo niku krana dibayar. Nek krana dibayar, pokoke kudu ngene, pokoke ini lho Pak, wis ra kena diluk. Kenapa kena proposal? Karena bodoh. Bodoh. Ya Allah, dibayari piro ngotot kaya ngono iki. Iki jenenge ahlu rustak berjalan. Sing nomor 6 iku dudu wong sembarangan. Dudu wong sembarangan sing nomor 6 niku wal ulama. Itu ulama ku besok enten sing langsung neraka, enten. Gusti dari dihisab ora usah. Napa? Bil hasadi sebab drengki serai. Napa enten yai kang Nabi dawuh iku mesti ana. Nih ulama besok yono sing masuk neraka sebelum dihisab sebab hasud. Para bapak coba didelok. Penyelewengan namanya sifat yang tercela. Usbiyah, fanatisme, niki nggih sifat yang tercela. Nomor telu, takabur, sifat yang tercela. Khianat, ada sifat yang tercela. Bodoh, sifat yang tercela. Hasud, sifat yang tercela. Para bapak niki isih global-global. Langsung saking dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor loro nggih al-mujadah jiadu nafsi satu pengajian sampai jam 11 dereng tutup. Nggih. Mengki kula tutup no pengajian badhe dateng. Pancen badhe dateng isik terusno al-mujadah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim. ودنا لحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن رب فأنا ببركاتهم ودنا لحسنى wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fa'an ببركاتهم بدنال حسنى بحرمتهم فأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردت إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردت إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردت إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.